السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakut, wal Kibriyai wal Azamah, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mengisi umur kita dengan hal-hal yang Ia cintai, untuk mengisi usia kita dengan hal-hal yang Ia ridhoi, dan untuk itulah Ia menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita hidup di atas yang Ia ridhoi, di atas yang Ia cintai. Tidaklah Allah menciptakan kita kemudian agar kita bebas memilih apa yang kita mau walaupun Allah tidak suka. Walaupun Allah memberikan kekuatan itu kepada kita dan kemampuan itu kepada kita, namun Allah telah memberikan peringatan bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Sesuatu yang kita tahu Allah tidak suka, namun kita suka. Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kemampuan untuk memilih itu sebagai ujian, apakah yang kita inginkan adalah apa yang kita mau walau Allah tidak suka, ataukah yang kita inginkan adalah apa yang Allah mau walau kita tidak suka. Maka inilah pilihan hidup yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk memilih. Dan di sini letaknya ujian hidup. Ada sesuatu yang kita mau namun Allah tidak suka. Ada sesuatu yang Allah mau namun kita tidak suka. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Pilihlah. Mana yang engkau mau? Apakah yang engkau mau adalah apa yang Allah mau walau engkau tidak suka? Ataukah apa yang engkau mau walau Allah tidak suka? Sebahagian manusia, dan jumlahnya mayoritas, memilih apa yang dia mau walau Allah tidak suka. Dan ini jumlah paling banyak dari jumlah manusia yang hidup di permukaan bumi. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi orang-orang yang seperti itu. dia memilih apa yang dia mau, walau dia tahu Allah tidak suka. Dan itu adalah pilihan yang sangat-sangat keliru. Dan manusia digoda oleh iblis dan bala tentaranya untuk melakukan pilihan itu. Dan dijanji-janjikan dengan janji-janji muluk. Memang tidak bisa terdeteksi dengan panca indera, namun Allah nyatakan ada. Dan tidak semua yang ada bisa kita deteksi dengan panca indera. Inilah hal yang wajib untuk kita sadari. Tidak semua yang ada bisa kita deteksi dengan panca indera. Di antaranya adalah bahwa iblis dan bala tentaranya memberikan janji-janji kepada kita. Dan janji-janji itu terasa. Namun tak akan ada alat yang bisa menunjukkan bahwa dia ada. Apa janji-janji itu? Janji-janji itu adalah janji kenikmatan dunia. Kalau engkau lakukan ini, apa yang engkau mau, walau Allah tidak suka, nanti kamu akan bahagia. Kalau kamu lakukan ini yang kamu mau, walau Allah tidak suka, nanti kamu jadi orang yang kaya. Kalau kamu lakukan ini walau Allah tidak suka, maka kamu akan mencapai cita-citamu. Soal nanti Allah tabaraka wa ta'ala tidak suka atau tidak suka, urusan nanti. Ada masa-masa memperbaiki di akhir umur. Maka banyak manusia tergoda dengan janji-janji ini. Dan lihatlah jumlah yang begitu besar dari manusia yang hidup. Kita tidak berbicara manusia yang hidup, artinya yang hidup sekarang ini sebagai manusia, tapi yang hidup sebagai seorang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita peduli mereka lebih daripada peduli kita kepada manusia yang tidak sedikit pun punya di lisannya dan di hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika kita bicara manusia, kita fokus kepada manusia muslim dan muslimah. Mayoritas mereka seperti ini. Lebih memilih apa yang dia mau, walau dia tahu bahwa Allah tidak suka. Oleh karena itu, penduduk neraka lebih banyak daripada penduduk surga. Karena salah dalam memilih. Pilihlah apa yang Allah mau, walau kita tidak suka. Dan pilihlah apa yang Allah mau dan berusahalah untuk suka. Pilihlah apa yang Allah mau dan berusaha agar memang itu yang kita mau. Dan ini adalah apa yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, di mana kemauan kita bersatu dengan kemauan Allah. Bahwa semua yang kita mau adalah semua yang Allah mau. Dan semua yang Allah mau itu yang kita mau. Dan ini bukan jenjang yang mudah. Berawal dari yang tadi, pilihlah apa yang Allah mau, walau kita tidak suka. Siapa yang suka mengeluarkan hartanya banyak-banyak setelah dia mencari capek-capek dan lelah-lelah? Siapa yang suka? Soal suka dan tidak suka, banyak orang yang tidak suka mengeluarkan hartanya. Lakukan itu karena Allah mau, walau kita tidak suka. Terus bergerak kepada lakukan apa yang Allah mau dan berusaha untuk suka. Perjuangan setelahnya adalah berusaha menyukai. Awalnya berat, tidak suka kita. Ada pemaksaan. Ada pemaksaan untuk melakukannya. Lakukan juga tapi terpaksa. Langkah kedua, berusaha menyukai. Dengan apa? Dengan keyakinan bahwa apa yang Allah mau adalah sesuatu yang penuh manfaat. Dan hampir manusia tidak bisa melihatnya kalau dia tidak berusaha memaksa pertama kali untuk melakukannya. Sampai dia merasakan manfaat-manfaat daripada apa yang Allah mau, walau dia tidak suka. Di situ akan tumbuh sifat mulai menyukai apa yang Allah mau. Setelah mulai ada rasa suka kepada apa yang Allah mau, bergerak kepada yang lebih sempurna adalah semua yang saya mau adalah semua yang Allah mau. Tak ada lagi kemauan kecuali kemauan yang sudah ada di dalam kemauan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini bahasan kita pada pertemuan yang lalu. Manusia paling sempurna tauhidnya adalah di mana seluruh kemauannya, keinginannya sama persis dengan semua keinginan dan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah bersatu antara makhluk dan khaliq dalam persatuan yang hak. Bersatunya manusia dengan Allah, bersatu kemauan, bukan bersatu zat. Adapun bersatu zat adalah ilmu yang batil, ilmu yang kufur, mengantarkan manusia kepada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Namun bersatu adalah bersatunya kemauan. Nah, dan cara untuk itu, kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ambil satu poin penting dan berusaha untuk memahaminya, berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Ketahuilah bahwa kita punya keinginan. Namun ketahui lebih daripada itu bahwa Allah yang punya aturan. Poin ini sering hilang dari dada seorang muslim dan tidak ada pada dada yang bukan muslim. Saya ulangi, ketahuilah bahwa kita punya keinginan, namun Allah yang punya aturan. Kesalahan manusia adalah dia paksakan keinginannya untuk terwujud, padahal dia bukan dia yang punya aturan. Aturan yang di sini maksudnya adalah yang mengatur terjadi atau tidak terjadi, yang menentukan terwujud atau tidak terwujud. Ini yang dimaksud dengan Allah yang punya aturan, Allah yang mengatur. Kita menginginkan, yang mengatur adalah Allah. Itu yang kita maksud dari dalam kalimat, kita punya keinginan namun Allah yang punya aturan. Banyak manusia hanya sampai kepada titik saya punya keinginan, berhenti sampai di situ. Sehingga terjadilah apa yang tadi kita sampaikan di mukaddimah. Yang dia tahu adalah apa yang dia inginkan. Manakala apa yang dia inginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tetap diterobos oleh dia. Yang penting apa yang saya inginkan. Jangan. Kita memang punya keinginan, namun ketahuilah bahwa Allah punya aturan. Allah yang mengatur. Keinginan kita diatur oleh Allah, harusnya begini, begini, begini, begini. Kemudian keinginan kita, Allah yang menentukan kejadiannya, Allah yang mengaturnya, terjadi atau tidak terjadi. Maka hiduplah sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah yang menginginkan sesuatu, namun dia serahkan kepada Allah yang mengaturnya. Hidup seperti ini penuh dengan ketenangan. Hidup seperti ini akan penuh dengan kedamaian. Hidup seperti ini akan jauh daripada pertikaian. Hidup seperti ini akan jauh dari emosi yang berlebihan. Dan ini pengamalan daripada iman kepada takdir. Aplikasi nyata dalam kehidupan nyata. Mari kita introspeksi amal kita dan hidup kita yang pernah berlalu. Sering sekali kita inginkan sesuatu, ternyata yang kita inginkan itu tidak terwujud. Ketika tidak terwujud, kita kesal tuh. Kalau kita mau bertanya secara jujur, kita kesal sama siapa? Siapa yang kita kesali dengan tidak terwujudnya apa yang kita inginkan? Pernahkah kita bertanya, kita kesalnya sama siapa ya? Maka kalau dikaji sampai ke sana, yang kita kesali adalah Allah yang tidak mewujudkan apa yang kita inginkan. Karena dia yang menentukan apa yang kita inginkan itu terjadi atau tidak. Di saat kita menginginkan sesuatu tidak terjadi lalu kita kesal, kenapa kita tidak bertanya, saya kesalnya sama siapa? Jangan jauh-jauh. Antum dari rumah sudah siap-siap, jam 4 subuh sudah bangun, sudah siapkan buku, sudah siapkan buku tulis, sudah siapkan buku cetak mau dipelajari, sudah siapkan pena, sudah sholat witir sebelumnya atau sholat tahajud 2 rakaat, berangkat pergi pengajian. Sampai di tempat pengajian, dapat pengumuman ustaz gak datang. Kesal. Kesal sama siapa? Kenapa kesal? Kembalikan kepada poin tadi. Maka hidup akan tenang, hidup akan nyaman, hidup akan tentram, hidup tidak akan emosi, hidup akan jauh dari pertikaian, hidup akan jauh dari lisan yang tak terkendali, hidup akan jauh dari su'ullon. Bahwa kita menginginkan sesuatu, namun Allah yang mengatur. Yang kita inginkan itu terwujud atau tidak. Contoh tadi, ketika dia datang dengan segala persiapan matang, qadarullah, sampai di masjid, sholat berjamaah, menanti, datang pengumuman, ustadz gak datang. Selesai urusannya. Kenapa? Allah ngatur. Dia tidak ada kesal sama ustaz. Dia tidak ada kesal sama keadaan. Dia tidak kesal dengan keadaan, kejadian bahwa dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Hatinya tenang, hatinya tentram. Lisannya terjaga, su'udzon di hatinya tidak ada. Allah yang ngatur. Dan dia yakin, saya yakin-yakinnya bahwa seluruh usahanya tadi tidak akan sia-sia di hadapan Allah, tetap bernilai ibadah. Karena Allah mengatakan, Allah tidak sia-siakan amal kalian sekecil apapun. Maka ketika dia bersiap-siap tadi, dia ingin menuntut ilmu, dia siapkan buku tulis, dia siapkan pena, semua itu amal ibadah yang tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Kecuali kalau dia merasa itu sia-sia dengan mengatakan, percuma saya siap-siap. Boleh jadi percuma juga dia. Maka ambil yang tadi poin, bahwa kita punya keinginan, namun Allah yang punya aturan. Kita mau, namun Allah yang menentukan. Maka serahkan semua keinginan kita, walaupun keinginan kita sudah selaras dengan keinginan Allah. Bab tadi, kita sudah inginkan apa yang Allah inginkan. Namun ketahuilah, terjadi dan tidak terjadinya apa yang kita inginkan, bukan kita yang menentukan. Di sini banyak orang-orang yang sudah mulai rajin duduk di majelis ilmu, sudah mulai rajin belajar ilmu agama, masih banyak salah langkah. Seolah-olah apa yang dia inginkan, yang sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, harus terwujud. Karena itu Allah, apa yang Allah mau. Dan saya pun sudah menginginkan apa yang Allah mau. Kenapa tidak terwujud? Dan ini banyak contoh. Contohnya banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kehidupan kita yang sudah rajin belajar agama, kita jangan bicara orang-orang yang tak peduli dengan agama, terlalu banyak kesalahan yang mereka lakukan. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki kondisi kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki keadaan kita, dengan harapan kita bisa menjalankan agama dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita nyaman, tenang-tenang, tentram, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga mengikuti. Namun dahulukan pertama kali kitanya. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Diri kita dulu, sebelum kita bicara orang lain yang kita cintai. Bukan tidak peduli kepada yang lain, tapi lebih peduli kepada diri sendiri. Jadi ketika kita sudah inginkan, dan apa yang kita inginkan sudah sesuai dengan apa yang Allah mau, sesuai dengan kita pelajari, sering sekali kita lupa bahwa ketika itu tidak terjadi, kita akhirnya merasa bagaimana gitu. Contoh, suami menasihati istri, tak terjadi, kesal. Ayah nasihati anak dengan nasihat agama, anak tak mengikuti, emosi. Guru nasihati murid, atasan nasihati karyawan. Saya masih bicara dari atas ke bawah loh. Lalu kita kesal. Apa yang kita nasihati, apa yang kita mau, apa yang kita sampaikan, tidak didengar oleh dia, tak digubris oleh dia. Lalu kita marah. Jangan marah. Apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan soal terjadi dan tidak terjadi apa yang kita, Allah yang punya aturan. Biarkan Allah yang mengatur, dan Allah yang Maha tahu kapan Ia memasukkan nasihat kita yang kita keluarkan dari lisan ke hati orang yang kita nasihati, dan kapan orang yang dinasihati itu tak akan mau menerimanya selama-lamanya. Allah tahu, kita tidak tahu apa-apa. Lihatlah Nabi Muhammad SAW menasihati orang satu dua kali ucapan masuk Islam. Lihatlah yang Nabi SAW memenasi sampai akhir hayatnya tidak mau terima Islam. Siapa yang ngatur? Allah. Dan yang berbicara adalah Nabi, manusia yang paling pandai menasihati. Ada orang-orang yang terima dengan satu dua kali pembicaraan, dan ada orang yang tidak menerima walau sudah sampai di titik-titik terakhir kehidupannya. Maka biarkan Allah mengatur. Lakukan keinginan seperti yang Allah inginkan, lakukan kemauan seperti yang Allah mau, dan itu tugas kita. Soal terwujud, tidak terwujud, terjadi, tidak terjadi, serahkan kepada Allah. Totalitas, dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terkecil, belajar dari yang paling minim sampai yang paling besar. Pulang kita inginkan sesuatu, ternyata di rumah tak sesuai dengan yang kita inginkan. Itu banyak sekali contohnya. Keluar kita dari masjid ini menginginkan sesuatu, ternyata yang kita inginkan di luar masjid tak sesuai dengan yang kita inginkan. Terus seperti itu. Yang kita inginkan ini sudah sesuai ini dengan apa yang Allah inginkan. Kita sudah berbicara di bab yang keinginan sudah bersatu dengan keinginan Allah, namun tak terwujud. Biarkan, karena tugas kita sampai di situ. Tugas kita bukan mewujudkannya, namun menginginkannya dan berusaha mewujudkannya. Soal mewujudkan tidak mewujudkan bukan kekuatan kita. Menginginkan dan berusaha mewujudkan, soal terwujud tidak terwujud di luar kemampuan kita. Dengan inilah kita akan merasakan hidup tenang dan tentram. Hilang poin ini dalam hidup kita, masuklah ke dalam hidup kita hal yang tidak nikmat, hal yang tidak nyaman. Maka kenapa orang sering emosian? Karena itu. Kenapa orang bertikai? Karena itu. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Saya maunya begini, dia tidak mau kerjakan. Saya sudah suruh, tapi dia tidak laksanakan. Yang membuat dia tidak melaksanakan, Allah yang mengatur. Kenapa Allah melakukan itu? Hanya Allah yang tahu rahasianya. Maka tugas kita hanyalah menginginkan dan berusaha mewujudkan. Soal terwujud tidak terwujud di luar kemampuan kita. Maka biarkan Allah yang mengatur. Inginkan dan berusaha mewujudkan, biarkan Allah yang mengatur. Ketika Allah mengaturnya, Allah pasti mengaturnya dengan ilmunya yang maha adil, dengan hikmahnya yang maha adil, yang ilmu kita tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita mau sesuatu, namun sesuatu itu tak baik untuk kita, padahal sudah berusaha itu yang kita mau, dan rasanya sudah benar apa yang kita mau, belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Allah yang maha tahu. Dan apa yang Anda bicarakan panjang lebar ini dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran dalam ayat yang sangat singkat. Itulah Al-Quran, pembicaraan paling jujur, pembicaraan paling simple, rumus paling ringkas diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tinggal kita jabarkan, kita fahami, kita lihat bagaimana aplikasinya. Namun di dalam Al-Quran singkat saja Allah bahas, dan saking singkatnya kita pun semua hafal, mayoritas kita hafal. Ayatnya di dalam Al-Quran adalah وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Akhir daripada surat At-Takwir, satu ayat, tak sampai satu baris Al-Quran. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkeinginan melainkan Allah berkeinginan, Rabbul Alamin, Dia yang mengatur alam semesta. Anda berkeinginan, Anda mau, Anda punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Bukan hanya Anda yang punya keinginan. Ketika keinginan Anda ada, keinginan Allah ada, yang akan berlaku adalah keinginan Allah. Karena Allah, Rabb, Dia yang mengatur. Dia yang menciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang menguasai, Dia yang tahu, Dia yang mengerti, Dia yang mengatur al-alamin, seluruh alam semesta. Bukan Anda yang mengatur. Anda hanya menginginkan. Allah juga menginginkan. Namun alam semesta akan tunduk kepada keinginan Allah, bukan kepada keinginan Anda. Satu ayat yang sangat ringkas, andai difahami dengan baik, ditadaburi dengan baik, diamalkan dengan baik, tenang hidup ini. Tenang hidup ini, subhanallah. Andai penguasa-penguasa kita faham ayat ini, hilang lelah berfikirnya. Andai kepala-kepala dinas kita mengerti ayat ini dan mengaplikasikannya, hilang sakit kepalanya, hilang migrennya, hilang emosiannya. Maka agama adalah sesuatu yang akan membuat hidup kita tenang dan tentram. Seandainya difahami, diamalkan sebenar-benar amal. Kita masuk ke dalam pelajaran tauhid kita, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang benar-benar mengaplikasikan dan mempraktikkan tauhid, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Sudah kita bahas dalam dua pertemuan makna bab. Sekarang kita masuk ke dalam ayat pertama yang dibawakan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah. Dalilnya perkata beliau, wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini ayat yang pertama dibawakan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl 120, yang di dalamnya ada pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Adalah Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummat, seorang guru yang luar biasa hebat. Qanitan lillah, tunduk dan patuh kepada Allah. Hanifan, sering kita terjemahkan hanifan lurus. Nanti kita bahas ada makna yang kurang pada kalimat lurus. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim dengan empat pujian. Pertama, Nabi Ibrahim adalah ummah, seorang guru yang luar biasa, dan dia sendiri adalah ummat. Beliau sendiri dianggap ummat oleh Allah. Seorang Ibrahim bagaikan sebuah umat yang besar. Pujian kedua, qanitan lillah. Ibrahim adalah orang yang sangat tunduk kepada Allah. Pujian Ujian ketiga, Nabi Ibrahim hanifa, lurus. Ujian yang keempat, walam yaku minal musyrikin, dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah manusia kedua di permukaan bumi yang paling bertauhid kepada Allah. Manusia kedua, yang pertamanya adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Ibrahim adalah manusia yang paling mempraktikkan tauhid, terdepan dalam mempraktikkan tauhid di permukaan bumi ini, terdepan. Dikatakan terdepan walau ada satu orang di depannya. Dan masih keturunan beliau, anak cucu beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahwa seluruh para nabi dan para rasul yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbaik segala-galanya. Dan agama Allah yang paling tinggi, agama Allah yang paling kuat adalah tauhid, maka Nabi Muhammad adalah yang terbaik dalam tauhid. Dan yang kedua terbaik di permukaan bumi adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan sampai di sini akidah Ahlu Sunnah sepakat, ijma', ini manusia terbaik dalam tauhid. Pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Nabi Ibrahim. Adapun yang ketiga, keempat, kelima, khilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Siapa yang ketiga setelah Nabi Ibrahim? Siapa yang keempat? Siapa yang kelima? Namun lima terbaik semuanya sepakat, karena disebut oleh Allah di dalam Al-Quran lima terbaik. Dua sudah disebutkan, tinggal tiga lagi. Yang tiga adalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini lima manusia bertauhid paling hebat di permukaan bumi. Lepas dari semua itu, kembali kita kepada pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim adalah orang yang benar-benar mengamalkan tauhidnya di permukaan bumi. Lihatlah ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lam yaku minal musyrikin, tidak sedikit pun berbuat syirik. Dan tak ada orang yang lepas dari perbuatan syirik kecuali orang-orang yang benar-benar tauhidnya luar biasa. Lepas dari syirik, tidak berbuat syirik di sini, ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, itu sudah masuk kepada syirik paling halus sekalipun. Bisa difahami? Karena kalau lepas dari syirik, makna syirik besar, banyak orang yang sanggup. Banyak orang yang bisa lolos dari syirik, jebakan syirik besar. Jangankan para nabi dan para rasul, para sahabat saja, banyak yang lolos daripada jebakan syirik, syirik besar. Maka ketika Allah mengatakan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, jangan fahami hanya syirik besar. Sampai syirik paling halus, Nabi Ibrahim tak pernah melakukannya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim benar-benar dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di hatinya tak ada sesuatu selain Allah. Ingat bahasan kita pada pertemuan yang lalu, di hatinya full Allah, habis semua selain Allah itu tidak ada di hati Nabi Ibrahim. Tak ada celah untuk satu titik sehalus apapun syirik masuk ke dalam hati Nabi Ibrahim. Dan ini pujian yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar hidupnya selalu mengamalkan tauhidnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ketergantungan kepada satu apapun habis sudah. Baik, kalau itu Nabi Ibrahim, tinggal kita introspeksi diri kita. Coba lihat ketergantungan kita. Wah, terlalu banyak. tergantung kepada ini, tergantung kepada itu, hati mencintai ini, hati mencintai itu. Perlahan tapi pasti kita belajar, belajar, belajar. Hilangkan, hilangkan, hilangkan, hilangkan, hilangkan. Ketergantungan kita yang berlebihan kepada harta, ketergantungan kita yang berlebihan kepada jabatan dan usaha, ketergantungan kita yang berlebihan kepada pimpinan, ketergantungan kita yang berlebihan kepada ya, orang yang kita anggap melalui dia rezeki kita datang, melalui jalan dia rezeki itu datang. Hilangkan ketergantungan-ketergantungan itu. Ketergantungan kepada suami berlebihan, ketergantungan kepada istri berlebihan, ketergantungan, buang semuanya. Kalau ingin full, dan ini bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan mudah. Lihatlah bagaimana kita merasa, kalau kita gak punya harta, kita mau jadi apa orang? Berarti ketergantungan kita kepada harta tinggi loh. Masih ada ketergantungan hati itu, masih terikat di situ. Masih ada, apa namanya itu? Harta itu masih ngunci hati. Belum lepas kunci harta itu di hati. Lihatlah kita merasa ketergantungan, kalau tidak kerja di situ, rezeki dari mana? Dapat dari mana kita nanti duit? Kalau kita resign dari tempat kita bekerja itu. Lihat ketergantungan manusia kepada jabatan, apapun jenis jabatannya. Sehingga kalau tidak ada jabatan itu, rasanya hidupnya terkatung-katung. Tak ada yakin bahwa asal mau bergerak ada rezeki. Padahal Allah sudah jamin. Mau bergerak ada rezeki, mau bergerak ada rezeki. Antum pernah melihat bekicot? Pernah melihat bekicot? Itu jalannya 1 jam berapa meter ya? Pernah enggak antum bayangkan 1 jam itu bekicot itu jalannya berapa meter gitu? Enggak pernah kita bayangkan. Coba cari ilmu, tolong saya carikan ilmunya. Berapa? Para ilmuwan mengukur enggak 1 jam bekicot itu jalannya berapa meter gitu? Bekicot itu ada rezeki enggak dia? Hah? Ada. Ya akhi, antum yang bekicot jalan 5 jam, antum bisa dalam 3 detik. Antum ragu, antum enggak dapat rezeki kalau enggak di sana kerjanya gitu. Subhanallah. Namun itulah tadi janji-janji setan tadi. Kalau enggak di sana enggak ada rezeki. Ada yang membisik-bisikkan ke kita. Kamu kalau keluar di sana nanti makan apa? Ya kamu bisa. Anakmu gimana? Istrimu gimana? Tentu bahasan ini ketika kita berbicara, kita sudah tahu rezeki kita itu gak baik gitu. Ada sesuatu yang tidak baik dari pekerjaan kita, dan kita mendapatkan upah dari pekerjaan yang tidak baik secara syariat. Kita mau namun Allah tidak suka. Maka ketergantungan hati yang luar biasa kepada banyak hal yang ada di hati kita, mulai kita jauh-jauhkan. Jauhkan, jauhkan, jauhkan, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Jadikan dia hanya kepada Allah satu-satunya. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di waktu genting, di waktu paling genting, itu biasanya manusia minta tolong kepada sesuatu yang sangat lemah. Coba perhatikan. Di waktu genting, kita minta tolong kepada sesuatu yang sangat lemah. Contoh kita hanyut, ada anak kecil umur 3 tahun, 5 tahun di situ. Kita minta tolong enggak ke anak kecil itu? Anak kecil ini lemah sekali. Jangankan untuk nolong kita, tapi kita minta tolong ke dia. Di saat genting, Pak. Yang tidak akan kita lakukan di saat kita tidak genting. Nabi Ibrahim di saat genting, datang yang menolongnya orang yang paling hebat. Tak ada lagi di permukaan bumi lebih hebat daripada dia. Malaikat Jibril. Ditolak oleh Nabi Ibrahim. Padahal di saat genting, manusia minta tolong kepada sesuatu yang sangat lemah. Real kehidupan nyata jelas. Ada tali hanyut bersama antum, antum pegang tali itu. Padahal tali itu sama-sama hanyut bersama kita. Ada baskom hanyut, kita pegang baskom itu. Padahal dia sama-sama hanyut sama kita. Suatu yang sangat lemah sekali. Kita berusaha. Nabi Ibrahim di saat genting, datang penawaran super hebat. Gak diterima oleh Nabi Ibrahim. Gak diterima oleh Nabi Ibrahim. Tawaran hebat yang tak pernah ada tawaran sehebat itu. Gak diterima oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Hatinya tak ada ketergantungan kepada siapapun. Itu kalau kita bayangkan keadaan Nabi Ibrahim ketika itu, tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar melihat api yang sudah besar, tak ada rasa ingin selamat, dalam arti kata, saya harus selamat dari kobaran api ini. Balik kepada rumus yang tadi, terserah Allah mau apa. Terserah Allah mau apa. Antum bayangkan diri, antum berada di sebuah tempat, sudah diikat, siap dilemparkan, dan api sudah besar di depannya. Dan tujuan mereka mengikat anda, antum adalah untuk dilemparkan ke api itu. Dan sudah saatnya, mau detik-detik mau dilemparkan. Jiwa Nabi Ibrahim tenang saja. Tak ada rasa takut, tak ada rasa gentar. Terserah Allah, kalau seandainya Allah inginkan saya masuk, saya meninggal sampai di sini, meninggal, sudah selesai. Terserah Allah mau apa. Hati yang full. Datang Malaikat Jibril. Allah tunjukkan bagaimana hati Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tidak Allah datangkan Malaikat Jibril, tidak tahu kita bagaimana hati Nabi Ibrahim. Allah ingin menunjukkan siapa Ibrahim. Dengan mengirim kepada beliau Malaikat terkuat, Malaikat Jibril malaikat terkuat. Gak ada lagi yang lebih kuat daripada Malaikat Jibril. Dikirim malaikat terkuat kepada Nabi Ibrahim. Kalau tidak Allah kirim Nabi kepada Nabi Ibrahim Malaikat Jibril, kita gak tahu bagaimana hati Nabi Ibrahim ketika itu. Mungkin kita merasa Nabi Ibrahim akan ketakutan luar biasa, Nabi Ibrahim akan melihat api. Fitrah manusia. Tapi ternyata hati yang tenang dan tentram, hati yang terserah Allah mau gimana. Ini yang kita katakan tadi, dan kita katakan berulang-ulang pada pertemuan yang lalu, hati yang sudah full Allah di dalam hati itu. Tak ada lagi keinginan, tak ada lagi apa-apa. Allah, terserah Allah. Sehingga datang tawaran hebat dari malaikat paling kuat, enggak. Lihat bagaimana tauhid yang luar biasa. Tak ada ketergantungan sedikit pun kepada Malaikat Jibril. Dan bayangkan kita yang tergantung kepada bos, kita yang tergantung kepada gubernur, kita yang tergantung kepada presiden, kita yang tergantung kepada Pak Kapolri, Pak Kapolda, tanpa mengurangi rasa hormat. Ketergantungan itu yang parah. Kalau sudah tergantungnya hanya kepada Allah, bagaimana mungkin berbuat maksiat kepada Allah? Maka akan menjadi seorang yang qanitan, benar-benar tunduk dan patuh. Semakin kita merasa tergantung kepada seseorang, semakin kita akan patuh kepada orang yang kita merasa tergantung kepadanya. Itu rumus yang pasti. Semakin kita merasa ketergantungan ada, semakin kita akan patuh dan taat kepada orang yang kita merasa bergantung kepadanya. Lihat supir pribadi. Dia merasa bergantung kepada majikannya yang membayarnya gaji sebagai supir pribadi. Lihat patuh dan taatnya supir pribadi kepada apa nama juragan pribadi, apa namanya itu? Hah? Majikan aja terlalu luas. Pribadi-pribadi ini dapatnya dari mana ini? Supir pribadi. Berarti majikan bos, bos supir pribadi. Bos supir pribadi. Oke. Okay. Agar pas kalimatnya gitu. Lihat bagaimana ketergantungan supir pribadi kepada bos supir pribadi. Kita buat ilustrasi. Lagi ngantuk-ngantuk jam 3, padahal baru pulang jam 1 malam, jadi ngantuk-ngantuk jam 3, bosnya telepon, berangkat. Supir pribadi ngomong apa kira-kira? Ngantuk bos gitu. Siap. Istrinya sakit loh, Pak. Bos bilang berangkat. Jam 4 sore. Lagi enak-enak main sama anak sama istri. Bos telepon. Siap-siap kita ke mall. Kira-kira? Sore lagi. Gak bisa. Berangkat. Karena katanya, kata si bos kita ke mall, tentu dia sesuaikan bajunya. Pakai baju yang bagus, baju yang rapi. Begitu sampai di tempat si bos supir pribadi, bergerak, kata bosnya, gak jadi kita ke mall. Kita ke kebun, nyangkul. Kira-kira supir pribadi ngomong apa? Saya udah bagus-bagus loh bos, gitu. Atau dengan baju bagusnya itu dia nyangkul di kebun sebos si bos. Tak ada keinginan. Dia kembalikan kepada keinginan orang yang dia merasa bergantung kepadanya. Bisa gak kita bayangkan kalau ketergantungan itu sudah full kepada Allah? Inilah Nabi Ibrahim. Tak ada lagi keinginan kecuali apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan. Allah katakan sembelih anakmu, disembelih oleh Nabi Ibrahim. Allah katakan tinggalkan istrimu dan anakmu di tempat yang binatang pun gak hidup di sana. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Di kota Mekah gak hidup binatang, Pak. Sebelum didatangi oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar, bersamanya anak Ismail, binatang pun gak hidup di sana. Negeri yang tak ada penghidupan, negeri yang tidak ada tanaman, negeri yang tidak ada sumber hidup, gak ada di sana. Burung pun gak ada yang mau terbang di situ. Di situ disuruh oleh Allah Nabi Ibrahim letakkan istrinya dan bayinya yang masih kecil. Qanitan, tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak ada protesnya. Antum ke Mekah sekarang ini, jangan tergiur dengan hotelnya, dengan segala fasilitasnya. Tapi perhatikan Mekahnya. Asli Mekahnya itu seperti apa? Perhatikan batu-batunya yang keras, yang antum tidak buat perlu buat pondasi tiang panjang. Batu Mekah itu sudah sanggup menahan bangunan 25 lantai. Itu gak pakai tiang panjang. Berapa kekuatan batu itu? Bangunan 25 lantai itu langsung diletakkan di atas batu Mekah itu, bangun ke atas. Enggak pakai cerocok, apa namanya itu? Apa namanya itu? Kuku bumi apa? Paku bumi, enggak ada. Langsung di atas batu Mekah itu dibangun, Bang. 25 lantai ke atas. Dari mana airnya? Batu yang seperti itu airnya dari mana? Enggak ada air. Itulah Mekah. Batu-batu keras yang kalau kita ekskavator menggali, kalau di sana ekskavatornya untuk nusuk-nusuk memecahkan batu, puluhan mata tusuknya itu pecah untuk memecahkan batu itu. Maka Di situ Allah menyuruh Nabi Ibrahim, letakkan istrimu dan anakmu di sana. Tak ada protes. Tunduk dan patuh kepada Allah. Tidak masuk logika manusia. Dan Nabi Ibrahim membuktikan. Dibawalah Hajar, dibawalah Nabi Ismail ke Mekah. Diletakkan di tempat di mana Allah menyuruh letakkan. Persis di Ka'bah sekarang. Letakkan di sana. Tapi jangan bayangkan Mekah seperti yang sekarang. Bayangkan di dalam batu-batu keras, cadas, enggak ada tanaman, enggak ada rumput, enggak ada apa-apa di sana. Murni batu-batu keras. Tak ada sumber air. Hewan tak satu pun yang hidup di sana. Hajar perempuan. Ini namanya perempuan butuh yang mengawasi, butuh yang memperhatikan, butuh perempuan. Anak yang masih bayi, yang masih nyusu. Itu yang disuruh letakkan oleh Allah Nabi Ibrahim. Diletakkan oleh Nabi Ibrahim. Sudah ditinggal. Sedih kan Nabi Ibrahim? Sedih manusia, tapi jiwanya tenang. Jiwa tenang dengan sedih tidak bertabrakan. Orang bisa sedih dengan jiwa tenang. Orang jiwa tenang tetap bisa sedih. Tapi jiwanya itu tidak protes, tidak emosi, tidak khawatir berlebihan, tidak tenang, walaupun sedih. Jangan anggap bahwa Nabi Ibrahim itu tidak sedih melihat istrinya ditinggal di sana, anak ditinggal di sana. Beliau manusia luar biasa, perasaan beliau lebih halus daripada kita. Tunduk dan patuh. Maka lihat, sejauh mana kita merasa ketergantungan, sejauh itulah kita akan tunduk dan patuh. Maka kalau ketergantungan kepada harta, lihat bagaimana manusia patuh kepada harta. Di mana ada harta, di situ dia. Peraturannya untuk dapat harta ini, siap laksanakan demi harta. Karena ketergantungan kepada harta tinggi. Dan lakukan hal yang sama kepada semua jenis ketergantungan, sampai ketergantungan kepada suami. Sebagian wanita yang mencari nafkah di keluarganya murni suami, dia murni ibu rumah tangga, sehingga dia merasa ketergantungan yang sangat hebat kepada suaminya. Campakkan ketergantungan itu, jadikan ketergantungan itu hanya kepada Allah. Saya mengenal seorang wanita hidup di Pekanbaru dengan 9 orang anak. Qadarallah, suaminya meninggal. Dan anak yang paling kecil ketika itu usia 2 tahun. Bayangkan ada 9. Ada 9. Datang kabar gembira. Setelah beberapa hari suaminya meninggal, ada beberapa orang anaknya yang masuk kategori santunan. Ada 5 atau 6 orang disantuni karena usianya masih di bawah SMP. Datang kabar gembira itu. Setelah selang beberapa minggu, orang yang menjanjikan santunan datang. Lalu kemudian mengatakan bahwa lakukan ini karena kami maunya begini. Sesuatu yang secara syariat tak salah juga. Kalau sesuatu secara syariat salah sih berhak ditolak. Secara syariat enggak salah, keinginan orang yang ingin menyantuni 6 orang anaknya ini, keinginan dia seperti itu. Tolong, saya maunya begini, tolong dikerjakan. Saya tidak suka sama orang ini, dan orang ini begini. Kata wanita itu, saya gak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang akan menyantuni 6 orang anaknya. Akhirnya orang itu mengatakan, kalau kamu tidak lakukan, saya akan cabut apa tadi? Santunan untuk anakmu. Bayangkan 9 orang anak ditinggal mati suami, sudah ada janji 6 santunan, dan sekarang diancam untuk dicabut santunan itu. Jawaban singkat dari mulut wanita itu adalah, yang memberi rezeki hanya Allah. Pelajaran penting. Yang memberi rezeki hanya Allah. Dan itu kalimat yang spontan keluar dari mulutnya, pertanda bahwa itu sudah ada di dalam hatinya. Sudah lama itu tertanam di dalam hatinya. Bukan jawaban yang dibuat-buat. Namun jawaban hati yang sudah lama tertanam di dalamnya, bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Sehingga ancaman yang baru keluar sekian detik yang lalu dijawab dengan tauhid. Hanya Allah yang memberikan rezeki. Yang memberi rezeki hanya Allah. Dan ini pelajaran tauhid. Yang kalau ada seorang lelaki sekarang ini hidup di masa itu seperti yang terjadi pada wanita ini, belum tentu bisa berbicara seperti apa yang dibicarakan wanita ini. Karena hati kita tidak terdidik dengan tauhid, sehingga permintaan orang yang ingin mengatur hidup kita mungkin kita kabulkan. Ancaman yang membuat kita takut dan gemetar, seandainya nanti dicabut santunan untuk 6 orang anak saya bagaimana? Masyaallah muslimin, hati full kepada Allah. Ini pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Pujian berikutnya adalah hanifa, yang sering kita terjemahkan dengan lurus. Dan ini terjemahan yang masih kurang. Hanifa maknanya adalah condong. Condong. Condong. Tahu condong ya? Bukan lurus. Lurus condong berbeda. Kalau condong bengkok. Kalau lurus, lurus. Dan makna condong adalah condong kepada Allah, jauh dari syirik. Condongnya selalu kepada Allah. Membengkok hati itu, tapi membengkoknya selalu ke arah Allah. Nah, hati kita ada dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kepada Allah, ke kiri kepada selain Allah. Maka Nabi Ibrahim, Allah katakan hatinya selalu bengkoknya ke arah Allah. Selalu condongnya kepada Allah. Jauh daripada sesuatu selain Allah. Nah, mungkin ketika kita menerjemahkan hanif kepada lurus, agak payah menerjemahkannya kalau dia bengkok gitu. Sulit untuk difahami manusia yang tidak tahu maknanya apa. Lurus kepada Allah, paham orang Indonesia. Bengkok kepada Allah, jauh daripada selain. Apa maksud bengkok kepada Allah? Tapi paling tidak, kita sampaikan kepada yang rajin menimba ilmu, belajar ilmu agama, makna hanif bukan lurus. Tapi maknanya condong dan bengkok. Karena hati itu antara dua, kepada Allah, kepada selain Allah. Kalau dia condongnya kepada Allah berarti jauh dari selain Allah, dan ketika condongnya kepada selain Allah menjauh dari Allah. Hati itu punya dua pilihan, mau pilih jalan kanan apa pilih jalan kiri, mau condong ke kanan apa condong ke kiri. Maka Nabi Ibrahim Allah puji dengan hati yang selalu mengarah kepada Allah dan jauh daripada sesuatu selain Allah. Kemudian pujian yang keempat adalah ummah. Beliau sendiri adalah seorang imam, seorang guru yang mengajarkan hal yang luar biasa, dan sekaligus beliau sendiri sama dengan umat yang sangat besar. Keimanan Ibrahim sama dengan keimanan umat yang sangat besar. Dan beliau sendiri adalah imam. Ummah bisa makna imam, imam yang diikuti, diteladani, guru yang mengajarkan seluruh kebaikan. Dan umat bisa bermakna umat yang sangat besar. Dua-duanya adalah milik Nabi Ibrahim. Beliau adalah imam, beliau adalah orang terdepan, beliau adalah guru yang mengajarkan segala kebaikan, dan beliau seorang diri adalah umat yang besar karena keimanan yang luar biasa. Maka empat pujian ini Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah manusia yang luar biasa di dalam mempraktekkan tauhid di dalam hidup beliau. Allah jadikan kita sebagai orang yang belajar dari beliau. Belajarlah dari Ibrahim. Beliau adalah seorang yang imannya hebat. Seorang iman Ibrahim sama dengan iman banyak manusia. Dan beliau adalah orang terdepan yang imam yang patut, wajar dan harus dicontoh darinya. Dan beliau adalah orang yang sangat condong selalu kepada Allah, jauh daripada dari apapun selain Allah. Dan beliau adalah orang yang rajin, patuh dan taat. Tak ada apapun yang diperintahkan yang beliau tidak terima. Beliau terima semuanya, beliau laksanakan semuanya, walau tidak masuk logika manusia. Kalau perintahnya sekedar matikan anakmu dengan cara apapun, lebih mudah mungkin anak di bawah ambil batu besar lemparkan. Tapi kalau disuruh menyembelih sendiri, menggorok sendiri dengan tangan kita, leher anak kita sendiri, wah itu perintah yang banyak orang malah tak mengira itu perintah tersulit dalam hidup. Kalau sekedar bunuh, suruh orang lain, matikan anak saya, suruh orang lain bunuh, selesai. Yang penting bunuh. Ini perintahnya enggak. Perintahnya ambil sendiri pisau, parang, kita sendiri yang letakkan parang itu di leher anak kita, dan kita sendiri yang menggoroknya gitu. Itu perintahnya kepada Nabi Ibrahim. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu. Perintah yang tidak masuk akal. Namun qanitan, tunduk dan patuh, tidak ada protes. Dan kaedahnya, ya semua kita tahu insya Allah, namun kita sampaikan mungkin ada yang bertanya-tanya dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang menyaksikan acara ini, Allah tidak akan pernah perintahkan sesuatu yang di dalamnya ada mudarat untuk kita. Tidak ada. Kalau ataupun sesuatu nampaknya mudarat, itu hanya ujian. Allah tak akan pernah memberikan perintah yang di dalamnya ada mudarat untuk kita. Tidak ada. Kalau kita kemudian memahami, ini perintah Allah kalau dikerjakan nanti mudarat bagi saya, yang mengatakan mudarat itu iblis dan bala tentaranya. Yang mengatakan kepada kita, jangan, itu mudarat. Kamu nanti akan susah, kamu nanti akan begini, kamu akan nanti akan begini. Enggak. Seluruh perintah Allah semuanya manfaat. Walau manusia tak tahu manfaatnya apa. Seluruh perintah Allah semuanya kebaikan. Walau logika manusia tak sampai kepada kebaikan itu. Logika manusia belum sampai kepada kebaikan itu. Dan Allah tidak akan pernah memberikan perintahnya yang memberikan mudarat sekecil apapun kepada hamba. Seluruh yang Allah perintahkan, kebaikan. Lihatlah apa hikmahnya. Ini apa hikmahnya itu. Kadang-kadang manusia tidak tahu. Tetapi setelah manusia kerjakan, walau dia tidak tahu, oh ini ternyata yang Allah inginkan. Maka ambil apapun keputusan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, pasti di dalamnya kita tidak menemukan mudarat. Kalau ataupun kemudian bertemu yang sulit, bukan sulit yang mudarat. Naam. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim, istrinya Hajar juga. Begitu ditinggal di Mekah yang seperti yang tadi yang kita gambarkan, beliau juga dengan jiwanya yang terima apa adanya, ini perintah Allah, saya harus tinggal di negeri yang seperti ini. Perempuan. Nah, karena memang Nabi Ibrahim memiliki iman yang luar biasa, dan sunnatullah bahwa istri seorang suami, sunnatullah secara mayoritas imannya gak jauh-jauh dari iman suaminya. Karena oleh karena itu Allah jodohkan dia dengan suaminya itu. Biasanya begitu, mayoritas. Walaupun ada yang keluar dari kaedah, namun mayoritas kehidupan manusia Allah pertemukan orang suami dan istri yang keimanannya berdekatan. Mayoritas itu. Maka kalau cerita Nabi Ibrahim seperti yang tadi kita ceritakan, kalau kita cerita Hajarnya juga mirip dengan itu. Karena dia istri seorang Ibrahim. Karena Hajar istri seorang Ibrahim. Allah akan pilihkan untuk Nabi Ibrahim wanita yang cocok dengan kekuatan iman Nabi Ibrahim. Nah, ini mayoritas. Maka saya sering mengatakan, karena sering kita temukan ada seorang wanita, ibu-ibu mengeluh kepada kita akan keimanan suaminya. Suami saya begini Pak Ustadz, suami saya begini. Yang dia keluhkan misalnya suaminya suka pulang malam jam 3 malam, kadang mabuk, gitu, berjudi Ustadz. Dikeluhkan ke kita oleh istrinya. Saya katakan, dengan ibu mengeluhkan suami, saya tahu kualitas iman ibu. Karena biasanya iman istri tak jauh-jauh dari iman suami. Mayoritasnya seperti itu. Kaidah umumnya seperti itu. Maka sering kalau ada yang mengeluh seperti itu, kita tanya balik, dulu yang mau dia dijadikan suami siapa ya? Yang mau menjadikan dia suami siapa dulu? Kan ibu sendiri yang milih dia jadi suami kan? Ya sudah, nikmati. Sabar sekarang. Kalau sekarang sudah mengerti yang baik, alhamdulillah. Ajak juga orang yang dulu kita cintai untuk mengerti yang baik. Kembalikan kepada kaidah tadi. Lakukan apa yang kita mau, jangan paksa. Lakukan apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan Allah inginkan. Usahakan. Soal Allah kabulkan, tidak bukan nanti. Biarkan Allah yang mengatur. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menanamkan kepada kita tauhid di dalam hidup ini, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat tadi Allah menyuruh kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan, karena beliau benar-benar suri tauladan. Dan pelajari lagi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada ayahnya, bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan tauhid kepada kaumnya, karena Allah juga berbicara di dalam Al-Quran soal itu, untuk kita jadikan suri tauladan. Karena waktu yang terbatas, maka kita cukup sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.